Mitra Bisnis, Kompas menulis, KPK sedang menelusuri dugaan korupsi pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama pada tahun anggaran 2010-2011. Kementerian Agama menegaskan, proyek pengadaan tersebut dilakukan lewat tender dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Advokasi The Wahid Institute, Subhi Ashari. Pak Subhi, apa komentar Anda? Pertama sih saya dukung aja KPK melakukan investigasi, dan menurut saya yang namanya proyek itu kan selalu ada kemungkinan untuk terjadinya macam apa istilahnya ya, penyelewengan. Tapi sebelum ada bukti-bukti yang jelas, belum ada bukti-bukti yang tegas mengenai adanya penyelewengan itu ya, saya kira kita tetap harus punya praduga tidak bersalah. Jadi ini kan baru pemeriksaan awal ya, jadi kita belum tahu apakah memang betul ada atau tidak gitu. Kan baru dugaan-dugaan aja. Tentu saja kalau memang ada bukti adanya penyelewengan atau korupsi di Kementerian Agama, tentu pasti itu akan mempengaruhi nama baik Kementerian Agama secara keseluruhan, ya kan? Karena bagaimanapun juga Kementerian Agama kan dikesankan sebagai kementerian yang memang dia concern dalam isu-isu keagamaan gitu. Jadi kalau misalnya ada penyelewengan atau ada korupsi, itu tentu saja akan mempengaruhi citra Kementerian Agama secara keseluruhan, tidak hanya di pusat saya kira, tapi juga mungkin ke daerah-daerah. Kalau saya sih saya tunggu aja, kita tunggu pemeriksaannya. Kita tetap pada posisi tidak menduga-duga gitu ya. Tidak boleh juga kita istilahnya asal karena ada isu terus kita langsung menyimpulkan ada penyelewengan ya. Bahkan kalaupun nanti ada bukti-bukti dari KPK kan harus diuji di pengadilan. Jadi pengadilan yang akan menguji apakah memang betul ada penyelewengan atau tidak. Lalu, apa harapan Bapak kepada pemerintahan, khususnya dalam kasus ini Kementerian Agama? Sikap seperti apa yang harus diambil oleh mereka? Saya kira bukan hanya kepada Kementerian Agama, tapi secara umum kepada para penyelenggara negara, para pengelola uang masyarakat gitu ya, uang negara. Saya sih berharap ke depan lebih amanah, lebih bisa menjaga kepercayaan rakyat sebagaimana yang memang mereka diamanatkan gitu. Mereka kan mengemban tugas sebagai pengabdi masyarakat gitu sebetulnya. Bukan hanya sebagai pelaksana kegiatan-kegiatan pemerintah, tapi sesungguhnya mereka adalah pengabdi masyarakat. Mereka juga dibayar atau digaji oleh rakyat. Tentu saja mereka harus punya dedikasi dan rasa tanggung jawab untuk menggunakan dana masyarakat secara bertanggung jawab gitu. Dan yang paling penting memang transparansi dan akuntabilitas itu harus dikedepankan. Kami berharap Kementerian Agama kooperatif gitu, kooperatif kepada KPK. Kalau memang tidak ada penyelewengan pasti dia akan ditemukan. Tapi kalau memang ada kan mereka juga harus sadar gitu. Tapi yang paling utama sih saya berharap Kementerian Agama kooperatif dan bekerja sama dengan KPK supaya tidak ada kesan misalnya Kementerian Agama menutup-nutupi isu ini gitu ya. Jadi secara terbuka, secara transparan, ya silakan aja KPK periksa. Kalau memang ditemukan ada penyelewengan, ya silakan gitu. Silakan dilanjutkan. Demikian Koordinator Advokasi The Wahid Institute, Subhi Ashari. Saya Wendy Lim.